syarat utama keselamatan kita manusia dunia akhirat. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, sering kita temukan firman-firman Allah yang setiap kali menyatakan tentang siapa manusia yang selamat dunia akhirat. Selalu saja keimanan dijadikan syarat pertama. Seperti di awal Al-Baqarah, Al-Lazina yu'minuna bil-ghaib. Bahkan di dalam satu surah, itu surah Al-Asr, Allah bersumpah untuk ini agar lebih menjadi perhatian bagi kita dengan sumpahnya wal asri demi masa. Semua manusia yang kata Allah yang kami ciptakan, yang aku sendiri menciptakannya sehingga akulah yang paling tahu siapa yang selamat dan siapa yang celaka. Semua manusia, karena kata al-insan itu ada alif lam ma'rifat, itu ada dalam kerugian, rugi dunia, rugi akhirat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan pengecualian dengan kata istisna illa. Ada empat kriteria yang harus dimiliki seseorang yang tidak ingin rugi dunia akhirat. Yang paling pertama juga kembali Allah menyatakan allazina amanu, mereka yang beriman. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25 bahkan Allah menggambarkan, memberikan tamsil keimanan itu diibaratkan dengan akar pada sebuah pohon. Yang diistilahkan di dalam ayat tersebut dengan kalimat thayyibah, di mana para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah ibarat akar pada sebuah pohon. Kalau manusia sudah tidak memiliki prinsip ini dalam hidupnya, maka tidak ada bedanya dengan pohon yang tidak berakar. Atau dalam ayat 26-nya ditamsilkan dengan pohon yang akarnya itu sudah terangkat dari dasar tanah. Boro-boro akan berbuah sehingga bisa memberi kenikmatan bagi orang lain, soleh dalam bahasa Al-Quran. Bahkan dirinya pun sudah tidak ada manfaatnya sama sekali, karena pohon itu akan segera mati. Tanpa akar bagaimana mungkin pohon itu bisa bertahan hidup? Maka itulah gambaran orang-orang yang tidak memiliki iman yang benar menurut Allah, seperti pohon yang tidak berakar atau seperti pohon yang sudah terangkat akarnya. Maka sia-sialah kehidupannya karena tidak akan ada nilainya di mata Allah, bahkan tidak ada nilainya di mata manusia. Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Walaupun di mata manusia mungkin mereka sudah melakukan karya yang baik, karya yang saleh untuk ukuran kacamata manusia, tapi mereka adalah orang yang sangat sesat kata Allah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira bahwa mereka sudah melakukan yang baik. Karena itu sebagai seorang mukmin, bagi kita sesuatu yang termahal dalam hidup ini adalah iman. Untuk itu kalau kita lihat orang-orang yang sudah diterpa keimanan dan keislamannya langsung oleh Rasulullah SAW, mereka siap mengorbankan apa saja demi iman. Tenaga, waktu, pikiran, perasaan, harta, bahkan nyawa mereka. Demi yang namanya keimanan itu. Karena iman adalah tiket untuk masuk surga. Tanpa itu, seorang tidak memiliki tiket untuk memasuki surga Allah di yaumil akhir nanti. Man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai matinya dia berpegang dengan la ilaha illallah, maka dia berhak untuk masuk surga. Dia sudah punya tiket untuk masuk surga. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau ada orang yang mati tidak dalam kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada hak baginya untuk masuk surga. Ini pun nanti kita akan coba untuk melihat bagaimana sesatnya faham-faham pluralisme yang semakin ikut mengacaukan akidah umat ini. Yang kalau kita lihat dari dasar Islam sama sekali enggak ada dasarnya. Karena wajarlah kalau majelis ulama juga memasukkan kelompok mereka dalam kelompok sesat atau ajaran yang haram dalam bahasa majelis ulama. Nah, kita sangat prihatin betul Bapak dan Ibu sekalian bahwa ya sebenarnya kebetulan saja akhir-akhir ini keberadaan kelompok yang selama ini sangat meresahkan masyarakat ini menjadi berita gitu. Sebenarnya kelompok keberadaan mereka sudah lama gitu. Sudah lama menyesatkan akidah umat ini. Dan saya lihat masyarakat memang sangat bingung dengan keberadaan ini gitu. Kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW, sebenarnya 15 abad yang lalu Rasul sudah mensinyalir. Dan kalau Rasul yang mensinyalir urusan seperti ini, itu berarti pasti benar. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak menyatakan sesuatu dalam urusan agama kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Beliau 15 abad lalu mensinyalir bahwa saya khawatir, kata Rasulullah, umatku di kemudian hari keberadaan mereka itu taubahnya seperti makanan yang sudah siap terhidang dan sedang diperebutkan oleh orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Para sahabat tentu saja terkejut. Gimana tidak terkejut? Keberadaan umat Islam pada waktu itu digambarkan Rasul hanya seperti makanan. Lalu mereka bertanya, "Awminkil latin nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Adakah kondisi umat seperti itu? Karena memang umat Islam waktu itu minoritas sehingga mereka menjadi bulan-bulanan saja orang-orang yang rakus dan lapar itu. Bahkan menjadi makanan mereka. Tentu saja para sahabat semakin terkejut ketika Rasul mengatakan, "La bal antum yauma izin kasir." Tidak, bahkan umat Islam waktu itu jumlahnya banyak. Justru karena banyak itulah mereka diperbutkan. Tapi bahwa kenapa mereka banyak kok malah bisa diperbutkan, itu lalu dalam lanjutan hadis itu dikatakan keberadaan umat Islam sudah seperti buih di lautan itu, banyak tapi sudah gak jelas arahnya kemana, terserah ombak, terserah angin yang membawanya. Karena waktu itu umat Islam sudah banyak yang menderita penyakit wahan, kata Rasulullah. Ketika ditanya apa penyakit wahan itu, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut dengan kematian. Nah, kita sekarang merasakan betul bagaimana sibuknya orang-orang yang sedang memperebutkan makanan yang bernama umat Islam itu. Dan masing-masing punya kepentingan untuk memakan itu. Nanti kita lihat kehadiran kelompok-kelompok yang disebut dengan aliran sesat dan sebagainya. Ini pun nanti bermacam-macam motivasinya. Ada yang motivasinya murni politik. Mereka tidak hanya saja bagaimana menipu umat Islam agar memilih mereka misalnya, atau untuk bisa membuat mereka eksis terus dalam dunia politik. Tapi mereka siap mengadu domba umat Islam. Termasuk salah satu kelompok aliran sesat yang ada. Nanti kita akan coba lihat itu. Ada juga yang memang kelompok-kelompok aliran sesat yang memang diciptakan untuk kepentingan imperialisme. Ya, nanti kita lihat di belakang mereka adalah kepentingan Amerika. Ada juga kita sangat hafal betul kelompok-kelompok yang memang di belakang mereka adalah komunis, PKI. Kalau di kita, dan kita sudah cukup banyak mendapatkan pelajaran dari itu. Jadi masing-masing punya kepentingan itu. Sehingga kalau saya, kalau sempat tadi malam lihat di Bandung TV, saya nyatakan di depan kejaksaan itu, ketika dinyatakan kita perlu sekali laporan dari masyarakat, laporan apa lagi sebenarnya, bukti-bukti, saksi, bahkan dokumen-dokumen penting tentang keberadaan kelompok ini sudah lama kita serahkan. Yang kita inginkan sebenarnya bukan hanya sekedar diacak-acak di bawah seperti itu, tetapi habis sampai ke akar-akarnya gitu kan. Siapa sebenarnya sutradara yang bermain di balik ini semua? Selama sutradaranya itu tetap hidup dan berkeliaran, kita akan sibuk saja dengan besok lahir lagi kelompok apa lagi. Mungkin hanya dengan perubahan ajaran sedikit saja gitu. Dengan nama lain lagi. Kalau saya melihat seperti Al-Qiyadah Islamiyah ini nanti terkait dengan NII KW9 yang pernah kita bongkar dulu. Dan kita sudah mulai menemukan beberapa saksi yang bisa jelas dengan zahar meyakinkan kita bahwa memang terkait. Saya sejak dulu, sejak 2001 yang saya dan teman-teman dan para orang tua di Forum Ulama Umat lebih mengkhususkan gitu dalam menyelamatkan akidah umat. Berkali-kali saya katakan saya tidak punya kepentingan politik, karena sampai detik ini saya tidak berminat sekali untuk masuk dunia politik yang saya lihat sangat kotor di negeri ini. Jadi saya murni berbicara soal bagaimana menyelamatkan akidah umat gitu. Sesuatu yang saya katakan tadi termahal untuk kehidupan seorang mukmin. Biarlah yang mau berpolitik, politiklah. Tapi jangan sampai akidah umat yang harus dikorbankan. Gitu. Ketika dulu kita membongkar kelompok yang namanya NII KW9. Itu kita punya data dokumen bahwa paling tidak umat Islam yang sudah disesatkan oleh kelompok ini di seluruh Indonesia itu berjumlah dalam dokumen kita per September 2001 itu 168.660. Lengkap kita punya dokumen itu. Di Jawa Barat berapa, di Jakarta berapa, di sini berapa, di Sumatera berapa, sampai di seluruh Indonesia. Itu seluruhnya berjumlah 168.660. Paling tidak kita melihat ada 9 ajaran sesat mereka. Pertama, bahwa mereka mengkafirkan semua orang di luar kelompok mereka. Termasuk orang tua tentunya. Pokoknya siapa saja yang tidak masuk ke dalam kelompok mereka kafir. Ajaran sesat lainnya, mereka menyatakan bahwa sholat aktivitas itu lebih utama daripada sholat. Yang mereka maksud dengan istilah sholat aktivitas itu nyari uang. Dan mereka berkeyakinan betul bahwa sholat itu belum wajib. Karena dalam keyakinan mereka belum sampai futu Makkah. Jadi selama negara ini belum mereka kuasai, maka sholat belum wajib. Nanti kalau negara ini sudah berhasil mereka kuasai, baru sholat wajib. Sehingga 168.660 umat Islam sudah tidak sholat lagi. Termasuk tentu saja pimpinannya. Sebulan terakhir kita sudah mulai memiliki saksi yang bisa menyatakan bahwa dia pernah sekian tahun mendampingi pemimpinnya yang sekaligus kepala negara itu, yang seumur hidup gak pernah sholat. Setahu dia, selama dia mendampingi itu. Kecuali kalau Jumat, kalau ada tamu. Maka dia sholat Jumat di pesantrennya itu. Di Indramayu. Kalau ada tamu. Kalau tidak ada tamu gak pernah dia sholat. Bahkan bangunnya pun siang, karena malamnya pun dia mabok-mabok. Mereka juga tidak puasa, cukup membayar puasa ini dengan denda. Kalau kita fidyah, nah itu per hari itu 10 ribu mereka. Jadi cukup bayar 300 ribu, aman. Mereka tidak puasa. Jadi sebenarnya ajaran ini lebih banyak nanti penekanan dari pimpinannya itu adalah kepada merekrut orang dan menyetor uang. Itu saja kerja hidup mereka cuma dua. Merekrut orang sebanyak-banyaknya dan bisa menyetor uang. Pertama, mereka masuk dalam kelompok ini juga harus ada penyucian jiwa. Kamu kan umur berapa katanya? 19 tahun. Ya. Berarti kamu sudah kafir. Kalau dihitung masa akhir balik berapa? 14, 5 tahun kamu hidup dalam kekafiran. Terus berapa banyak dosa ini? Tebus dosa kamu. Dihitung oleh imamnya. 2 juta katanya kamu bayar. Nah, 2 juta itu untuk nebus dosanya. Jadi kumasi imamnya ngitung lah gitu. 2 juta, ada yang 2 juta setengah, ada yang 1 juta setengah. Jadi pertama masuk saja sudah penyucian dosa 2 juta setengah. Nanti dia harus bayar lagi 300 ribu. Untuk tidak puasa misalnya kan. Lalu ada sedekah kurban. Sudah kurban bukan hanya kurban itu, besar itu. Lalu nanti juga ada setoran bulanan. Itu setoran bulanan per orang 850 ribu. Dengan itu mereka bisa mengumpulkan dana. Termasuk juga menebus dosa karena zina. Kita pernah menggerbek kelompok mereka paling banyak dulu di Kiara Condong. Lalu juga di daerah Lewi Panjang, Muhammad Toha Kopo, itu kalau daerah Bandung itu ya. Itu KW9 semua. Kalau dari ujung Berung ke sana itu KW7. Lain lagi itu bentuknya itu. Pimpinannya lain. Jadi yang kita gerbek di Lewi Panjang itu 9 orang di ruangan, satu ruangan 6x4 meter. Tidur bersama gitu. Karena mereka sudah lari dari orang tuanya. Waktu tidak bisa lagi hidup dengan orang tuanya yang menurut mereka kafir. 9 orang tidur bersama satu kamar mandi. Hebatnya lagi 7 pemuda, 2 pemudi. Loh, kalian katanya mau negakkan syariat Islam. Masa lain muhrim bisa tidur bersama seperti ini? Gimana kalau sampai terjadi zina? Enteng sekali dia mengatakan. Ya tinggal kami tebus dosa zina. Nebusnya gimana? Bayar ke imam 200 ribu. Selesai. Jadi tinggal store dia ke imam, imam saya baru berzinah tadi malam, ini 200 ribu. Nah sudah selesai katanya, dosanya sudah selesai. 200 ribu itu harus mereka bayar untuk menebus dosa zina jika dia berzinah dengan orang di luar kelompoknya. Tapi kalau dengan sesama kelompok mereka berzinah, nah, rada mahal setik. 250 ribu nebusnya itu. Jadi mereka ingin mengajarkan bahwa sebaiknya kalau mau berzinah dengan orang di luar kelompok lah, jangan sesama kelompok gitu. Rada mahal teman. Nah, seperti ini. Mereka punya prinsip yang namanya al-mal malullah. Itu prinsip mereka. Diajarkan terus kepada ininya. Bahwa harta itu adalah milik Allah. Karena dia harta milik Allah, maka dia harus berada di tangan kita yang muslim. Sebab semua orang di luar kelompoknya kafir. Karena itu silahkan ambil harta orang kafir itu. Dengan cara apa-apa saja. Halal. Maka tidak ada satu orang pun yang masuk dalam kelompok ini kecuali pasti pernah mencuri. Minimal mencuri harta orang tua. Saya pernah itu seorang wanita berjilbab datang ke rumah saya. Korban kelompok ini. Lebih dari 1 jam dia menangis di depan saya di rumah itu. Karena dia sudah sadar. Bagaimana Ustaz katanya dengan dosa saya. 4 tahun saya berada dalam kelompok itu, kerja saya setiap hari mencuri. Atau paling tidak setiap malam saya berpikir siapa lagi yang harus saya curi hartanya itu setelah orang tuanya hartanya habis. Kalau tidak menipu. Nah, salah satu korbannya namanya Aisyah, masih bisa saya hadirkan itu. Karena sekarang ikut pengajian bersama saya. Itu dia kerjanya dia menipu dengan membawa amplop masuk ke bus lalu bagi-bagi gitu kan kepada orang yang duduk di bus itu, lalu dia baca ayat sepotong, hadis sepotong. Setelah itu dia kumpulkan lagi dengan harapan amplop itu sudah dimasuki uang gitu. Itu kerjaan saya dulu, menipu orang. Katanya untuk yayasan ini, untuk masjid ini. Bohong itu semua, kita setorkan ke imam kok. Kalau Ustaz mau katanya silakan laporkan ke aparat kepolisian. Saya siap untuk membawa aparat itu ke malja saya. Malja itu apa ya? Pos. Pos dia kebetulan kena tugasnya di daerah Cimahi, Ciberem. Itu ada 80 teman saya yang masih terus berusaha dengan cara seperti itu. Maka waktu itu saya langsung menulis di pikiran rakyat, tolong mereka yang seperti itu, yang bawa kotak-kotak tulisan Arab, yang enggak jelas pakai peci dan sebagainya, jangan dilayani. Saya tahu persis itu. Saya sudah membuktikan berkali-kali nipu semuanya itu. Itu dari kelompok ini. Mungkin ada yang benar 1-2, tapi kebanyakan nipu itu, saya tahu itu. Makanya dulu itu mobil saya dikenal betul oleh mereka itu. Jadi kalau mereka melihat mobil saya lewat, lari itu kan, saya kayak tibum aja di mata mereka itu. Dengan cara seperti itu, mereka sudah bisa mengumpulkan dana dengan cara menipu, mencuri. Ada salah satu korban itu, dia mengambil motor temannya, pinjam, lalu jual, lalu dia pura-pura nangis pada temannya, katanya motor hilang, dicuri orang, dan sebagainya. Itu dia ngaku kepada kita setelah dia sadar dari kelompok itu. Pokoknya segala macam cara akan dia lakukan. Dengan cara itu mereka bisa mengumpulkan dana per bulan antara 11 sampai 13 miliar. Yang paling besar dana bisa dikumpulkan itu oleh rakyatnya yang ada di Jakarta. Rakyat negara itu. Jakarta paling besar itu, sampai 7 miliar. Bandung dalam peta negara mereka itu masuk Jawa Barat Selatan. Itu bisa mengumpulkan dana sampai 1,2 miliar. Bandung termasuk besar. Selebihnya ya dari seluruh Indonesia. Kecil itu, daerah Sumatera dan sebagainya kecil. Itu kita punya itu. Data-data itu semua sampai kepada rekening mereka. Rekening pusatnya itu. Kenapa kita punya data seperti itu? Dokumen-dokumen itu dibawa keluar oleh Menteri Sekretaris Negara mereka, Edi namanya. Setelah dia dipecat dengan dekret presiden mereka, tanggal berapa saya lupa, ada itu saya tahu, saya punya itu dekret presidennya keluar, si mensekdeknya itu dipecat karena pernah terjadi perselisihan dalam negara mereka. Keluarlah si Menteri Sekretaris Negara itu, Edi, berikut keluar pula dokumen-dokumen mereka. Kebetulan mereka percaya kepada kita, lalu diserahkan kepada kita. Sebenarnya bukan karena kita bisa berhasil membongkar. Kebetulan saja mereka percayanya kepada kita. Kita sampai punya struktur pemerintahannya, Pak. Presidennya siapa? 15 menteri di bawahnya siapa saja namanya? 11 kementerian ada di bawah itu. Ada 4 gubernur semuanya di Jawa. Selebihnya di Sumatera itu masih kepala wilayah istilahnya apa gitu. Baru gubernur baru 4 waktu itu. Nah, kepala negaranya itu sekaligus merangkap Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan. Nah, di bawah Menteri Pendidikan masih di bawah pimpinan juga dia, dibuatlah sebuah pesantren yang sempat menjadi kekaguman umat Islam itu. Yang kalau ditanya oleh wartawan dari mana dananya, dia akan jawab, "Oh, ini dari dana umat Islamnya, kumaha carana?" Umat Islam tuh kita ngebangun masjid saja sampai tahunan karena ngebangun masjid. Oh iya kunaon bisa gitu. Ya itu kalau kita lihat dari dana mencuri menipu yang 13 miliar itu. Dan si pimpinannya kepala negaranya Mabes Polri sudah tahu. Dia sudah punya 2 istana itu. Di atas 1 triliun satunya itu. Di Bogor dan di Jakarta. Itu sebabnya akhirnya banyak di antara jemaahnya itu yang merasa tertipu. Mereka diperas untuk mengumpulkan dana. Setelah itu dilihat pimpinannya yang menikmatinya itu. Dari situlah mulai ketidakpuasan. Ada yang keluar karena sadar, ada yang karena tidak puas. Kebetulan alhamdulillah mereka percaya ngadunya kepada kita. Itu saja. Di antara korban yang paling banyak, korban teritorial ya, bukan yang di pesantren yang mereka sedang didik. Yang di teritorial yang saya katakan 168 itu korban yang ada di teritorial. Itu kebanyakan di antaranya buruh, karyawan. Pabrik tekstil Kahatek itu dulu paling banyak itu 3.000 karyawannya kena. Kalau mahasiswa yang paling banyak menjadi korban itu ITB. Kalau kita pernah baca di PR ada 200 mahasiswa ITB di DO. Karena sudah jarang kuliah dan uang kuliah pun tidak dibayar. Itu karena uangnya dipakai untuk nyetor ke negara itu. 200 kena DO. Di peringkat kedua UNPAD. Yang banyak korban mahasiswa itu. Di peringkat tiga dalam data kita Politeknik ITB Cibaruga. Selebihnya tersebar di semua perguruan tinggi. Termasuk UNISBA saja ada berapa korbannya. Saya kebetulan 2 hari yang lalu bersilaturahim dengan Bapak Pak Kapolda Jawa Barat dan Wakapolda Kapolri Tabes dalam silaturahim halal bihalal. Lalu saya juga diminta berbicara soal aliran-aliran sesat ini. Ya, satu kesempatan. Bilang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak langsung berhadapan dengan para korban. Saya berhadapan dengan para orang tua korban dan ratusan korban yang ngadu pada kita. Sampai kewalahan waktu itu. Sehingga saya katakan, sempat saya umumkan saja lewat radio para orang tua yang menjadi korban. Saya tunggu sajalah besok siang di masjid sebelah rumah saya. Puluhan orang tua hadir. Jadi lautan tangis, Pak. Ada salah seorang pejabat di Kanwil Dikbud Jawa Barat. Itu sampai dia mengajukan pensiun dini. Stres, Pak. Bayangkan, katanya Pak Ustadz, 3 anak saya. Yang satu mahasiswi Unpad hampir selesai. Yang kedua mahasiswa laki-laki, mahasiswa Politeknik ITB, Ciwaruga. Yang ketiga mahasiswi LPKI, ya, saya ingat betul itu. Tiga-tiganya tiba-tiba hilang. Karena tugas mereka itu setelah masuk kelompok ini yang di bawah, cuma 2 hidupnya itu, cari uang dan merekrut. Tidak berhasil nyetor 850 ribu atau tidak bisa hasil dalam 1 bulan merekrut orang. Dikecam, dihina, diludahi mukanya oleh imamnya itu. Dan mereka gak berani melawan sebab ancamannya bunuh. Makanya setiap orang korban yang kena, biasanya saudara kandungnya mesti kena. Sebab yang paling mudah dia merekrut saudara kandungnya. Nah, 3 anak saya hilang. Lapor polisi, lapor sana. Setelah 3 minggu baru 2 pulang. Setelah saya tanya, dari mana kalian? Kemana saja? Gak ada satu patah kata pun keluar dari mulut mereka. Ketika akhirnya saya katakan, coba kalian ambil air wudhu, kita sholat berjamaah. Baru mereka berbicara. Kami tidak mungkin lagi sholat dengan bapak dan ibu. Kenapa? Bapak dan ibu masih kafir. Allahu Akbar. Gimana tidak hancur perasaan kita sebagai orang tua? Anak yang kita lahirkan, yang kita besarkan, yang kita didik, setelah mereka hampir jadi sarjana, sudah hampirlah harapan kita gitu. Tiba-tiba hilang, lalu pulang hanya untuk mengkafirkan kita sebagai orang tuanya. Gimana tidak hancur perasaan kita? Yang stres saya katakan, yang gila pun ada, Pak. Ada seorang ibu di Kosambi melaporkan anaknya itu tinggal skripsi di teknik mesin ITB. Sekarang katanya apa yang dilakukan anak saya? Melamun di rumah. Melamun, dia sudah keluar dari kelompok itu, tapi stres. Merasa berdosa, merasa gimana macam-macam. Hanya dia lapor ibunya itu ke ketua jurusannya di ITB. Tolong anak saya jangan di DO dulu, dia tinggal skripsi. Apa kata ketua jurusannya? Bu, selama saya jadi ketua jurusan, ibu jangan khawatir, anak ibu tidak akan pernah saya DO. Kenapa? Saya tahu persis bahwa anak saya pun jadi korban kelompok ini. Ini, Pak. Ada seorang ibu di Muhammad Toha melaporkan anaknya kelas 3 SMA. Bulak-balik dia bawa ke dokter Teddy, dokter jiwa. Akhirnya dokter Teddy membuat rekomendasi kepada saya buat nota. Tolong Pak Tian bantu saya. Yakinkan anak ini, sebab saya tidak bisa meyakinkannya. Yakinkan anak ini bahwa dia memang sudah terbebas dari dosa itu. Selama itu susah dia mau saya sembuh. Jadi anak ini juga sudah sadar, sudah keluar. Tidak mau sekolah lagi. Ngelamun di rumah. Setiap melihat ibunya, dia sujud langsung diciumnya telapak kaki ibunya. Lalu dia mengatakan, Bu, maafkan saya pernah mengkafirkan ibu. Kata ibunya, Nak, kamu tidak salah. Kamu tidak berdosa, ibu sudah maafkan. Sebelum kamu minta maaf sekalipun, kamu ini hanya terbawa oleh kelompok orang-orang yang salah. Terima kasih, Bu. Pergi dia ngelamun lagi. Nanti 2 jam kemudian lihat lagi ibunya, sujud lagi, cium lagi kaki ibunya. Bu, maafkan saya, Bu. Kalau ibu tidak maafkan saya, bagaimana nanti di akhirat saya di hadapan Allah? Nah, sudah berapa puluh kali saya mengatakan saya sudah maafkan, Nak. Pergi lagi, terima kasih, Bu. Nanti ketemu gitu lagi. Lama-lama sayang bisa gila, Pak. Katanya. Seperti ini, Pak, umat Islam dirusak. Kita dulu sampai punya saksi kunci yang bisa menjelaskan di mana gudang senjata mereka di Cianjur Selatan. Itu pun sudah kita serahkan kepada aparat. Saya melihat sebenarnya yang sekarang pun kita sedang meneliti ada 5 orang yang bisa meyakinkan kita bahwa sebenarnya si Mossadegh itu juga adalah orang NII. Jadi sebenarnya hanya berubah-ubah saja seperti itu. Itu sebabnya saya mencoba menekankan kepada aparat itu, kita berharap ini betul-betul diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Siapa sebenarnya sutradara yang bermain di belakang ini? Saya yakin semua itu tadi ada punya kepentingan. Kita gak bisa, apa kemampuan kita untuk bisa meneliti sejauh itu? Kita bukan intelijen, bukan apa-apa. Dan kita gak punya aparat yang bisa bergerak seperti ini. Dan kita gak punya lagi wewenang untuk itu gitu. Itu lagi yang lebih susahnya lagi. Kita punya pengalaman lah tahun 60-an. Ini dari satu sisi mungkin kepentingan ini. Di tahun 60-an kita pernah dihebohkan dengan adanya aliran yang menamakan dirinya Islam Murni. Pernah dengar itu? Untuk meyakinkan umat Islam bahwa dari semua kelompok Islam yang ada, mereka lah paling murni. Islam murni. Untuk lebih meyakinkan lagi, anggotanya pun memakai lencana kiha, singkatan dari Quran hadis, seakan-akan mereka lah orang yang paling taat dengan Quran dan hadis. Pimpinannya namanya pun bagus, Wahyu Pak. Saya tahu itu alamatnya di jalan sederhana itu, dulu dekat rumah orang tua saya. Masjidnya sampai sekarang ada, itu jalan bijaksana turun, dari jalan waspada turun itu. Itu kita tahu gerakan itu dari mulai tahun 60-an dulu. Saya punya teman pun masuk, sempat sesat tapi alhamdulillah keluar itu, teman dekat saya. Meletuslah G30 SPKI. Pimpinan-pimpinannya ditangkap, gembong PKI Pak. Gembong PKI, tapi organisasinya namanya Islam Murni. Wahyu. Yang buah saha ngaran. Jadi inilah yang saya, kalau saya kaitkan dengan saya ceramah di Cimahi di salah satu instansi TNI gitu ya. Komandannya membawa ini dalam sambutannya 2 buku. Hasil temuan TNI, bahwa PKI ini kembali sekarang sudah hidup. Mereka sudah berada bahkan di anggota legislatif sehingga waktu itu ramailah ya. Tentang keberadaan orang-orang PKI yang sudah duduk di legislatif dan sebagainya, sempat heboh di media itu. Mereka sudah punya partai dan mereka juga akan berada dalam kelompok-kelompok seperti itu. Mereka kan gak mungkin muncul PKI itu dengan nama PKI, pasti dengan membawa lagi ormas-ormas nama-nama Islam Pak. Sehingga muncul lagi nama Islam Jamaah. Kan itu? Kayaknya bubarkan lagi dengan keputusan Jaksa Agung kan, daeta-eta kene orang-orangnya. Kayaknya berlindung lagi di bawah Lemkari kan itu. Kayaknya ulama-ulama Jawa Timur protes lagi, bubarkan deui. Kayaknya mereka berlindung di bawah LDI. Nah, sekarang itu lagi yang diprotes lagi oleh para ulama. Sekarang katanya mereka sudah menemui Majelis Ulama Indonesia dan mengatakan bahwa mereka sudah meninggalkan ajaran sesat Islam Jemaahnya. Bahkan mereka minta agar mereka diakui sebagai organisasi resmi di bawah MUI. Kata MUI, silakan buktikan dulu sampai ke bawah bahwa memang kalian memang sudah keluar dari ajaran sesat itu. Sampai sekarang kita lihat masih saja eksklusif. Ada yang masuk ke masjid mereka dicuci kan keringatnya dianggap najis dan sebagainya. Siapa sebenarnya di balik ini? Ini yang kita harapkan dari pemerintah aparat itu membongkar, Pak. Umat Islam jadi korbannya. Nah, kalau kita cari sebenarnya itu nanti ujung-ujungnya itu siapa? Kelompok NIKW9 ini siapa sih yang menciptakan, Pak? Ini kepentingan politik, Pak. Kepentingan politik di zaman Orde Baru. Di mana letak kepentingan politiknya? Dulu pemerintahan Orde Baru merasa terganggu oleh keberadaan NII, DITI, Kartosuwiryo, NII asli. Kartosuwiryo. Kebetulan salah seorang di antara orang kepercayaan Kartosuwiryo itu hianat, menurut Kartosuwiryo hianat terhadap perjuangan mereka, menyerahkan diri dia di depan Kodam Siliwangi. Saya punya itu, walaupun hanya fotokopi pernyataan yang dia tanda tangani di atas meterai di depan Kodam Siliwangi, yaitu Adah Jailani. Dari mana dokumen itu saya peroleh? Dari orang terdekatnya Kartosuwiryo sebelum meninggalnya, yaitu Abdul Fatah Wirandanggapati. Ketika kita bongkar NII Gadungan ini, dia datang ke rumah saya sampai 3 kali, termasuk sebelum meninggalnya dia serahkan dokumen itu. Teruskan perjuangan ini, Pak Patian, katanya. Ini kita dikhianati betul. Kita sedang diadu-adu umat Islam. Di mata Kartosuwiryo, Adah ini pengkhianat. Pengkhianat perjuangan mereka, perjuangan DITI. Di mata oknum Orde Baru ini pahlawan. Lalu dipeluk, dimodali apa segala macam lah itu. Pom bensin, usaha dan sebagainya. Dibuatlah kelompok tandingan NII Gadungan. Muncullah NII KW9 itu. Kata si Abdul Fatah Wirandanggapati sebelum meninggalnya, saya yang berhak menentukan NII itu. KW-nya hanya 4 yang betul itu. Salapan di mana itu? Siapa yang mengangkat mereka? Sampai ini dikuasai oleh Adah, sebenarnya NII KW9 ini belum ada ajaran-ajaran ngawurnya. Mulai ngawurnya itu ya hanya menjadi satu kubu yang siap untuk dibenturkan dengan NII yang sesungguhnya gitu. Nah, mulai kacaunya ketika tiba-tiba Adah ini di masa tuanya menyerahkan pucuk pimpinan ini kepada Abu Totoh yang bukan orang NII. Sejak diserahkan kepada dia, inilah tiba-tiba ajarannya seperti ini. Diduga dia pernah terbina oleh ajaran sesat Isa Bugis. Waktu dia lari ke Malaysia, dia bergabung dengan Darul Arqom. Nah, mulailah muncul ajaran tepararuguh ini. Jadi sebenarnya kalau lihat urutan semacam ini, insya Allah yang berwajib sudah hafal betul, Pak. Hafal betul. Untuk kepentingan siapa mereka ini? Jadi ketika pemilu kemarin terjadi keributan, sempat kan ramai di media soal membengkaknya suara di Indramayu, di Pesantren Azaitun. Saya langsung telepon itu Kadit Intel Jawa Barat. Pak, saya bilang, Bapak perlu saksi berapa? Kami siap menghadirkan sekian santri di bawah umur yang 16 tahun yang bisa membuat pengakuan bahwa dia dipaksa untuk mencolok 10 kali. Memang bengkaknya di situ. Lalu ada kaitan dengan beruntunnya ada mobil-mobil tertentu yang ke sana pada waktu itu. Ini semua politik, Pak, akhirnya. Saya katakan tadi, saya bukan dunia saya politik itu dan saya tidak pernah berniat sampai detik ini untuk masuk dunia itu. Yang menjadi persoalan saya umat yang disesatkan akidahnya hanya untuk kepentingan politik. Yang satu punya kepentingan politik, mungkin yang bersangkutan punya kepentingan duit. Ya, kepentingan-kepentingan duniawi bersatu gitu. Yang jadi korban adalah akidah. Jadi nanti ada Al-Qiyadah. Itu juga pemainnya itu. Orang-orang di bawah itu. Nanti Quran suci. Besok enggak tahu apalagi ada apa DHD, HDH. Lalu ada Al-Haq. Kita akan capek, Pak. Kita akan capek saja untuk ngurus yang begini. Besok muncul di naon deui, makan muncul saking udah mungkin geus keselna nabi palsu mah geus teu aneh di Garut muncul Tuhan baru. Ah, nabi macan teu aneh meureun mah. Lalu dia mengaku dirinya Tuhan. Namanya Ulo. Entah itu nama asli dia atau kemudian nama dia setelah jadi Tuhan. Pengikutnya sudah mencapai 40. Jadi dia biasanya dalam upacara ritualnya itu, dia duduk di tempat yang agak tinggi dengan bersila. Lalu 40 yang menuhankan dia duduk dengan bersila. Lalu dalam salah satu ritualnya itu mereka berzikir yang 40 itu. Di antara zikirnya itu ya seperti itu. La ilaha illa ulo. La ilaha illa ulo. Jadi tidak ada Tuhan kecuali si ulo. Si ulo itu. Maka kita di forum ulama umat kirim lagi tim investigasi ke Garut. Ya, saya kirim, berangkat kalian ke sana. Coba diteliti naon diwae itu. Dari sampai di Garut, mereka lapor, Pak, katanya kita sudah selalu kita koordinasi dengan aparat. Kita masih mencoba menjadi warga negara yang taat gitu ya. Kita koordinasi dengan aparat. Kata aparat di Garut sudah kita kirim katanya Tuhan itu ke Bandung. Maka koordinasi lagi kita dengan aparat di Bandung. Katanya sudah kita kirim ke Jalan Riau 11. Kita enggak begitu saja percaya, saya kira kejar sampai Riau 11. Sampai ketemu dokter yang menanganinya betul, dia perlihatkan dan orangnya ada. Oh, sudah jadi pasien di Riau 11. Apakah memang dia memang sudah gila sejak mengaku Tuhannya itu, atau memang dia gila karena stres tiba-tiba dia sebagai Tuhan kok ditangkap gitu kan. Saya juga enggak tahu itu. Paling tidak sudah ada 40 yang kita tahu pengikutnya. Kalau memang dia gila sebelumnya, berarti ada 40 orang. Sarwa gelona gitu. Jadi Pak, kita melihat ini permainannya. Permainan kepentingan itu. Lalu ada nanti muncul kelompok-kelompok yang sampai sekarang pun mereka menyuarakan kebebasan. Lalu mereka menyalahkan majelis ulama. Apa hak majelis ulama katanya menyesatkan satu kelompok? Tidak ada seorang manusia pun yang punya hak untuk menyesatkan. Salah mereka mengatakan majelis ulama menyesatkan. Apa hak majelis ulama menyesatkan? Tidak ada. Tidak ada seorang manusia pun yang berhak menentukan bahwa kelompok ini sesat dan lain sebagainya. Yang berhak menentukan itu Allah. Majelis ulama itu mendasari dalam Quran dan Sunnah bahwa yang begini ini sesat. Bukan majelis ulama yang menyatakan itu. Apa hak majelis ulama? Nah, tentu yang merasa gerah dan resah ini adalah kelompok-kelompok sesat lainnya. Yang sebenarnya kalau saya tadi di Bandung TV, saya malam itu saya katakan, kenapa Al-Qiyadah itu ditangkap, tokoh-tokohnya ditangkap ini dan sebagainya. Lalu bedanya Al-Qiyadah dengan apa Ahmadiyah. Nah, bedanya. Sarua kan ngaku Nabi Anyar. Kemudian itu ditarewakan. Ini akhirnya hanya urusan kepentingan politik aja, Pak. Sebentar lagi sudah akan lepas lagi, sepi lagi, selesai, ramai lagi, nanti penyesatan lagi. Seperti itu. Oke ya, bedanya apa, Pak? Ketika saya mewakili para ulama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur melaporkan ulil, ketika kita menilai bahwa sudah keterlaluan dia menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasul, di harian Kompas 18 November 2002. Ya, 2002 kalau nggak salah. Atau 2003 ya. Di halaman 4 dan 5 dalam rubrik opini di bawah judul menyegarkan kembali pemahaman terhadap Islam. Itu judul tulisannya. Yang kalau kita baca itu tulisannya, Pak, segar, Pak. Segar darah kita itu. Lalu kita laporkan. Kita tuntut ya dengan hukum yang ada, KUHP 156A. Secara hukum Islam ya jelas itu dibunuh, hukum mati. Ya kita tahu ini bukan hukum negara Islam, ya kita laporkan. Saya yang mewakili para ulama itu untuk menjadi delegasi pelaporan itu. Saya telepon, Pak. Saya telepon teman saya di Mabes, coba bantuin saya ini. Saya ngelapor dulu sebelumnya juga penghinaan terhadap Islam oleh dua orang pendeta, Suradi bin Abraham Purnama Minangun, sampai sekarang enggak jelas itu nasib laporan saya itu seperti apa gitu. ini apa saya yang salah atau gimana, atau saya enggak ngerti gimana cara lalu, cik bantuanlah, cik saya. Kalau gitu ke ruangan saya, Pak. Ya, baik, saya bilang. Di ruangan dia telepon. Nah, disitulah kita dapat bocoran, Pak. Nah, itulah wa makaru wa makarallah. Mereka siap membuat makar, Allah Maha Kuasa untuk membalas makar mereka. Tanpa saya minta, saya cuma datang untuk melapor, tiba-tiba saya dapat bocoran, Pak. Ini saya perlu bersumpah, saya bersumpah. Wallahi demi Allah, ini yang terjadi. Saya dapat bocoran di sana. Kalau Bapak sekarang melaporkan, justru kami mendapat instruksi untuk melindungi dia. Jadi cek saya itu kenaun, saya ngelaporkan. Saya kejar, siapa yang menginstruksikan? Dan siapa yang harus dilindungi? Dia sebut tiga nama. Yang semuanya dikenal di Indonesia ini dengan cendekiawan muslim. Semua orang tahunya dia cendekiawan muslim. Sebut tiga nama. Siapa yang pesan? Goh Chotong. Waktu Desember kemarin katanya tahun 2002 Goh Chotong sini. Lalu dia pesan pada pemerintah, mohon tiga orang ini dipelihara dengan baik. Sebab mereka aset kami. Cek Goh Chotong. Menurut kebanyakan umat Islam, mereka cendekiawan muslim. Cek Goh Chotong, mereka aset kami. Siapa Goh Chotong? Perdana Menteri Singapura, sekaligus juga adalah Presiden ASEAN Foundation, perwakilan Amerika untuk kawasan Asia. Dari situ dana mengalir. Dan itu diakui kan oleh mereka. Gaji mereka 5.000, gaji seta $5.000 per bulan. Jadi kepentingan lain kan. Jadi kalau Azumar siapa? Azumar Jimakudu siapa dulu? Riyakudu. Saya agak susah yang menyebut nama itu. Ya? Azumar ya. Itu sampai mengatakan 5.000. Dia dalam kapasitasnya lah mengatakan itu. 5.000 intelijen Amerika ada di negeri ini. Kaharti. Mereka bermain, Pak. Yang jadi korban lagi mati Islam lagi, Pak. Termasuk isu terorisme yang menurut saya itu drama yang paling gak lucu lah. Drama itu semua sandiwara itu. Tapi bekasnya apa sekarang? Mari kita lihat itu. Bagaimana nasib mahasiswa-mahasiswa Islam di IAIN? Hancur semua, Pak. Semua sih enggak. Berapa, Pak? Maksud saya semua IAIN kena itu. Mulai dari Jakarta, Jogja, Malang, terakhir yang Malang ya, Bandung. Pernah mungkin ya mendengar atau pernah mungkin melihat itu rekamannya. Sekian mahasiswa senior ketika mereka sedang masa ta'aruf perkenalan mahasiswa dengan mahasiswa 800 mahasiswa baru. Lalu seorang berdiri dengan gagahnya menyatakan, "Selamat bergabung di area bebas Tuhan. Tuhan yang ada pada hari umat mukmin sekarang sudah mati." Buat spanduk mereka, "Selamat datang di area bebas Tuhan." Artinya di kampus mereka sudah enggak ada Tuhan, sebab Tuhan itu akal mereka. Semua yang tidak benar berakal, buang. Apa Al-Quran, apa apapun, ini yang benar itu akal. Lalu ada satu mahasiswa kecil, badannya kacamata yang gede, dari jurusan tasawuf. Lalu dia mengatakan, "Mari kita bercumbu dengan Tuhan. Mari kita berciuman dengan Tuhan." Dah apa Tuhan itu dalam otak dia itu. Yang satu lagi mahasiswa namanya Farid, segini. Sepanjang bahu rambutnya itu. Dia mengacungkan tangan kirinya lalu memberi isyarat dengan jari tengahnya. Ini isyarat yang jorok sekali, saya enggak mau. Lalu dengan suara lantang dia mengatakan, "Mari kita berzikir," mengajak 800 mahasiswa itu berzikir. Kalau zikir kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa zikir mereka? Anjing hu akbar. Sampai mahasiswa-mahasiswi baru itu ada yang sampai menjerit, menangis, Pak. Mendengar penghinaan ini. Berhasil, Pak. Berhasil itu dirusak. Yang terakhir dosen IAIN yang di Malang, yang UIN sekarang namanya. Ya tulis nama Allah sekepal sebesar telapak kaki atau tangannya. Ini apa? Allah. Lalu dia lempar, lalu dia injak-injak. Sampai sekarang masih jadi dosen. Cuman diskor 6 bulan. Yang mahasiswa yang menyebut anjing hu akbar, sampai sekarang jadi mahasiswa. Masih mahasiswa. Dibela mati-matian oleh dekannya. Sarwa liur, nak. Lapor kita ke Polda Jawa Barat. Hadirkan 2 saksi. Tambah lagi, enggak cukup. Kita perlu tambahan saksi. Sok, seberapa saksi? 137 mahasiswa yang ngadu ke kita itu. 137 siap jadi saksi kok. Sampai 5 saksi. Sampai sekarang enggak selesai persoalannya. Siapa yang di belakang ini yang membuat ini harus enggak selesai terus? Jadi kumaha tuh orang teh kudu ngajerit ke mana? Ini siapa yang sedang bermain, Pak? Ini yang menjadi pertanyaan yang selalu menjadi menghantui kita. Siapa sedang bermain untuk siapa? Untuk kepentingan apa? Sekarang ada ajaran liar deh yang apa? Ada ajaran liar lagi sekarang yang apa? Pluralisme agama. Semua agama sama. Semua agama berhak masuk surga. Oh, dia yang jadi Tuhan yang menentukan itu siapa boleh masuk surga. Jadi makanya katanya di surga itu sudah ada kapling-kapling. Ini kapling untuk orang Muslim, untuk orang Hindu, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Konghucu. Jadi surga bukan hanya milik orang Islam. Semua agama. Asal dia soleh, dia berhak masuk surga. Yang disebut soleh itu orang yang berbuat kebaikan. Sekian puluh ayat Al-Quran, gak peduli dia. Orang dia kok yang jadi Tuhan yang mengatur. Dan kalau menurut keyakinan saya, orang ini sebenarnya gak beragama. Orang yang penganut pluralisme agama itu orang yang tidak punya keyakinan. Kalau seorang Hindu mengatakan, hanya Hindulah agama yang benar. Semua agama di luar Hindu sesat, termasuk Islam. Saya angkat topi. Angkat topea. Untuk orang itu. Kenapa? Dia punya keyakinan, Pak. Sebab kalau saya sudah meyakini sesuatu itu sebagai kebenaran, maka semua yang berbeda dengan yang saya yakini benar, pasti salah, Pak. Gak mungkin kebenaran itu ada dua berbeda. Tidak mungkin orang yang meyakini Tuhan itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, sama benarnya dengan Tuhan yang mengakui Tuhan itu beranak. Tidak mungkin, Pak. Pada saat yang sama Tuhan itu tidak beranak dan juga beranak. Salah satu harus benar atau dua-duanya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ketika saya yakini satu benar, pasti harus saya meyakini yang satu salah lagi salah. Itu orang punya keyakinan, Pak. Saya jadi termasuk mulai capek lagi ngurusin yang gini. Masyarakat yang dibingungkan lagi oleh pernyataan-pernyataannya. Kebetulan yang mengaku mbahnya ada di Bandung. Belum lama ini dia ceramah di salah satu masjid di Margahayu Raya. Nah, dia buat pernyataan lagi seperti itu. Bahkan dia tambahkan begini, dulu juga katanya, ayah saya itu seorang pluralis, seorang ustaz di kampung. Suatu ketika katanya ini pengaduan dari jemaahnya kepada saya. Sehingga saya diundang lagi ke masjid itu untuk menetralisir pernyataan-pernyataan itu. Karena resah jemaah mendengarnya itu, Pak. Resah, Pak. Tiba-tiba dia menyatakan seperti itu. Ayahnya itu seorang pluralis, ustaz di kampung. Suatu ketika dia membuka kulkas, lalu dia mengambil air dingin dari dalam kulkas itu, dia minum. Ya ampun, katanya segarnya, kata si bapaknya yang cenah pluralis, ustaz itu. Tahu kalian katanya, siapa orang yang berjasa sehingga kita bisa minum air dingin seperti ini? Diam semua. Yang paling berjasa itu adalah Edison. Karena Edison lah yang menemukan listrik, kata bapaknya itu. Kalau tidak, kita gak akan pernah bisa punya kulkas begini. Bisa lihat TV. Maka Edison adalah orang yang sangat saleh. Dia sudah memberi maslahat kepada sekian juta manusia di dunia ini. Maka kata si bapaknya yang ustad katanya, dan pluralis itu, saya yakin Edison pasti masuk surga. Karena itu sekarang saya akan mengirim Al-Fatihah untuk Edison. Ila hadrati Edison, Al-Fatihah. Celakanya di negeri kita nulalieur kieu disebut cendekiawan. Nulalieur kieu disebut kiai. Orang mau ngomong apa saja di sini bebas. Maka mereka mengusung itu. Bebas. Kenapa? Orang mau beragama, beri kebebasan. Sehingga bebas juga seorang mengatakan bahwa sebenarnya yang paling sesat itu MUI. Karena berani nyesat-nyesatin orang, maka MUI lah saya ada yang paling sesat. Bebas orang semua berbicara. Yang namanya kebebasan itu pasti ada aturannya, Pak. Gak bisa atas dasar kebebasan lalu saya parkirkan mobil saya di tengah jalan. Ribut semua orang, gak bisa lewat. Hei, itu kenapa? Hak asasi manusia. Mau saya parkir di tengah jalan, mau di tengah lapang, mau di mana, itu hak saya. Nah, emangnya yang punya hak cuma kamu? Saya juga punya hak untuk lewat, kata mereka, kan begitu. Berarti hak asasi itu harus ada aturannya, Pak. Jadi kalau ada orang mau beragama, silakan, Pak. Orang mau sesat, silakan. Saya gak peduli orang mau sesat sendirian di rumahnya. Teriak-teriak misalnya, ada agama baru, saya Rasul, saya Tuhan. Pek wae. Dahar kadinya itu. Silakan kamu mau sesat. Saya gak rugi kamu sesat itu. Allah juga tidak rugi dengan kesesatan kamu. Tapi ketika dia sudah mulai mengajak orang lain dalam kesesatan, itu persoalan. Kalau dia meyakini bahwa dia punya agama baru, daftarkan kepada negara. Kami punya agama baru, ini nabinya, saya si eta jadi baheula tukang sayur, ini jadi nabi. Daftar kepada negara, ini kitab suci kami dan sebagainya. Kalau nanti sudah diakui agama, ya sudah, silakan. Tapi jangan bawa nama-nama Islam. Bawa nama Islam, ya ikuti aturan Islam. Yang keberatan kita itu kenapa pakai nama Islam lah itu kan. Silakan bebas ikuti aturan main gitu. Daftarkan agama baru ini nabinya ya. Nabinya itu kalau mau yakin lagi tanyakan pada Jibril. Apa dia betul nabi atau tidak? Jibrilnya sah, Silia Edan itu. Dia mau ke nabi. Jadi kalau kita mau yakin apakah si Mosadak itu nabi atau bukan, tanyakan pada Jibril Lia Edan. Maka kata Lia Edan, betul gak itu nabi? Kan tentu dari Jibril. Ini garelo, kita nanya kanu gelodi. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara, sekali lagi saya demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini. Dan saya tidak pernah ingin masuk dunia nukarar itulah, dunia politik, dunia itu. Saya hanya mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan ini. Karena saya yakin sesuatu yang termahal dalam hidup kita sebagai mukmin adalah akidah. Saya enggak tahu bagaimana kita, masihkah kita akan berteriak terus di tengah padang pasir? Masihkah kita akan terus berteriak seperti kita berteriak di hutan belantara gitu? Tapi kalau silaturahim saya 2 hari yang lalu dengan Pak Kapolda, saya katakan pada beliau tadi, setelah itu saya pulang, Pak, saya sholat dan saya sujud syukur. Mudah-mudahan komitmen beliau untuk menyelamatkan akidah umat dengan beliau buktikan dengan menangkap sudah 7 katanya yang di Indramayu, lalu 2 sudah diperiksa di Ranca Ekek yang Quran Suci, lalu 2 lagi di mana, dan dia tetap berkomitmen untuk insya Allah mudah-mudahan. Saya katakan 24 jam, Pak, saya siap mendukung untuk mendukung ke arah itu. Untuk saksi atau dan lain sebagainya. Kalau memang kita akan menyelesaikan ini. Sementara itu, saya hanya ingin berpesan, selamatkan keluarga kita. Banyak korban itu aktivis, Pak. Aktivis masjid, di kampus, aktivis di masjid yang sudah punya modal. Entah bagaimana mereka bisa seperti itu, cuci otak, Pak. Rata-rata itu cuci otaknya di Jakarta, kalau yang NI KW9 itu. tidak dibolehkan makan, tidak diberi minum dan sebagainya, dibawa ke Jakarta, lalu sampai daerah Pondok Gede ditutup matanya, baru boleh buka setelah dia ada dalam ruangan. Tengah malam dia enggak boleh mandi, enggak boleh wudu, enggak boleh sholat, enggak boleh komunikasi dengan orang tua, pikiran sudah kacau, baru dia mereka dicecoki doktrin-doktrin itu. Setelah dicecoki, lalu sambil ngantuk, sambil pusing, sambil kemaha gitu, dia suruh membaca baiat, janji sumpah setia. Setelah janji sumpah setia dilakukan, lalu diancam, kamu keluar dari kelompok ini, bunuh. Kamu keluar, gila. Wah, segala macam ya. Mulai kacau. Kita harus ikut berperan untuk menanya, kalau anak kita ikut pengajian, suruh mereka lapor dulu ke kita orang tuanya, pengajian yang mana. Jangan juga mereka dilarang ikut pengajian. Banyak pengajian yang bagus yang mereka harus ikut gitu kan. Kalau seperti itu nanti berhasil mereka betul-betul gitu. Tapi kita ikut berperan untuk mengawasi pengajian apa yang mereka akan gitu, supaya jangan sampai mereka dicuci otaknya oleh kepentingan kelompok yang memang ingin menyesatkan akidah umat ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kebenaran datang dari Allah. Dan kalau ada kekhilafan dalam pengungkapan ini, pasti itu kelemahan saya sebagai manusia, makhluk Allah. Tapi yang pasti, saya melakukan ini demi Allah untuk kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.